Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam ini Allah memudahkan kita kembali dalam majlis yang mulia ini. Kita mengkaji agamanya, mempelajari agamanya. Mudah-mudahan Dia subhanahu wa ta'ala mengekalkan nikmatnya ini sampai kita bertemu dengannya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya, pertemuan kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan ilmu nafi' serta amal yang bisa kita realisasikan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ibadur rahman alladhina yamsuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب جهنم كان غراما. Dan hamba-hamba Allah yang mereka hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, apabila mereka berjalan di atas permukaan bumi, mereka berjalan dalam keadaan khudu dan tawadhu. Dan apabila orang-orang yang jahil mengejek dan mengolok-olok mereka, mereka pun berkata, yaitu hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah ini, salaman, yaitu ucapan yang penuh kedamaian. Ucapan yang terbimbing. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Dan mereka apabila di malam harinya mereka menghidupkan malam harinya dengan sujud dan berdiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan mereka berdoa kepada Allah seraya berkata, wahai Rabb kami, palingkan dari kami azab jahannam, selamatkan kami dari azab jahannam, karena sesungguhnya azab jahannam tersebut azab yang menetapi pelakunya atau menetapi penghuninya. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 65. Dalam ayat ini, sebelum kita membaca perkataan beliau, tentunya secara umum menyebutkan sifat-sifat hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang disebut sebagai ibadur rahman. Dan penyebutan sifat-sifat mereka adalah sebagai pujian terhadap mereka dan sifat-sifat mereka. Kemudian dari sifat tersebut, mereka dari orang yang berendah diri di hadapan manusia. Mereka dari orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan walaupun mereka mendapatkan gangguan, kejelekan. Dan mereka selalu bersandar kepada Allah, selalu meminta kepada Allah kebaikan dunia mereka, terlebih lagi akhirat mereka. Meminta agar Allah memasukkan mereka ke dalam surganya, dan meminta agar Allah menjauhkan mereka dari azab nerakanya, azab jahannam. Juga disebutkan bagaimana permusuhan orang-orang bodoh, orang-orang jahil kepada hamba-hamba Allah yang disebut ibadur rahman ini. Permusuhan mereka didapatkan dari mulai perkataan mereka, mengejek, mencaci, mencela. Dan kalau itu didapatkan pada perkataan mereka, tentunya didapatkan pula dari tangan dan anggota badan mereka. Sehingga mereka yang ingin dikatakan ibadur rahman dengan sifat-sifatnya, mereka pastinya akan diperhadapkan dengan orang-orang bodoh, orang-orang yang memusuhi mereka, tidak senang dengan mereka, dengan ibadah mereka, dengan agama mereka. Dan karenanya hamba-hamba yang dirahmati ini menjalani kesabaran, ketabahan dengan merealisasikan kebaikan walaupun mereka mendapatkan cacian, celaan dan bahkan mungkin gangguan. Demikian. Qala rahimahullah, fatawassalu bi rububiyatillah. Imanuhum wa khawfuhum fatawassalu bi rububiyatillah lahum. وإيمانهم وخوفهم من عذابه أو فتوسلوا بربوبية الله لهم وإيمانهم وخوفهم من عذابه أن يقيهم عذاب النار وَإِذَا وَقَاهُمُ اللَّهُ عَذَابَ النَّارِ كَانَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ مَغْفِرَةً ذُنُوبِهِمْ وَتَكْفِيرُ سَيِّئَاتِهِمْ وَدُخُولُهُمْ الْجَنَّةِ وقال تعالى عنهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Mereka hamba-hamba Allah yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, mereka bertawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah, dengan rububiyah Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka tarbiyah, kemudian bimbingan, kemudian arahan bahwa Rabb mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah membina, membimbing dan mengarahkan mereka. Demikian menciptakan mereka. Kemudian juga dengan keimanan mereka dan kekhawatiran dan ketakutan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tawassulnya mereka dengan semua itu, mereka meminta kepada Allah agar Allah membebaskan dan menjaga mereka dari azab api neraka. Dan apabila Allah telah menjaga mereka dari azab api neraka, sebagai sebuah keniscayaan kemestian, Allah mengampunkan kepada mereka dosa-dosa mereka. Allah menghapuskan kesalahan dan kejelekan-kejelekan mereka. Demikian Allah memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Dan mereka pun berkata sebagaimana Allah berfirman tentang mereka, hamba-hamba Allah yang dirahmati ini, walladzina yaquluna rabbana, mereka yang mengatakan wahai Rabb kami, hab lana min azwajina, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dari keturunan anak-anak kami, atau dari anak dan keturunan kami, penyejuk mata kami, qurrata ayun, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami, anak dan keturunan kami, sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita dengarkan keterangan-keterangan sebelumnya, bahwa dalam beberapa keterangan di sini dibawakan doa yang ada di dalam Al-Quran, doa yang tentunya akan diijabai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang berdoa dengan doa tersebut, dan juga tentunya bagaimana latar belakang sampai disebutkan dan dipanjatkan doa tersebut. Karenanya di sini demikian pula di antara doa tersebut, Rabbana isrif anna adzab jahannam, inna adzabaha kana gharama, Demikian juga Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan siapa yang mengatakannya, siapa yang memanjatkannya, mereka adalah ibadur rahman, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikabulkannya doa mereka karena dengan apa yang mereka berdoa dengannya, mereka mewujudkan apa yang mereka minta kepada Allah terlebih dahulu, sehingga doa mereka diterima. Sehingga doa mereka diterima. Karena diterimanya doa, yang berdoa tentunya menjalani sebab-sebab diterimanya doa tersebut. Demikian di sini, hamba-hamba Allah yang dirahmati ini menjalankan sifat-sifat yang dengannya diterima, dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka dari orang-orang yang beriman, merealisasikan keimanannya. Mereka dari orang-orang yang takut, sehingga mereka meninggalkan apa-apa yang dilarang. Takut kepada Allah dari azabnya, sehingga mereka meninggalkan apa-apa yang dilarang. Mereka mengerti kebesaran Allah, mengerti rububiyah Allah, mengerti uluhiyah Allah, mengerti asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bertawassul dengan rububiyah Allah disertai tentunya dengan iman yang ada pada mereka dan sifat takut yang mereka telah realisasikan. Karenanya Allah mengabulkan doa mereka. Kemudian mereka hamba-hamba Allah yang dirahmati, dengan apa yang dikabulkan oleh Allah dari doanya, ketika mereka meminta Allah menyelamatkan mereka dari azabnya, Allah memberikan pengampunan, penghapusan daripada kesalahan-kesalahan dan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini menjadi contoh bagi kita agar mengikuti mereka dengan sifat-sifat mereka. Karena niscaya kalau kita pun sama mengikuti mereka, sama dengan sifat mereka, maka tentunya insyaallah ta'ala kita pun akan dikabulkan, diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diterimanya doa tentunya merupakan keberuntungan yang sangat besar. Siapa yang Allah kabulkan doanya, Allah terima doanya, adalah keberuntungan yang sangat besar. Terlebih lagi dia meminta agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan, diselamatkan dari azab Allah, adalah keberuntungan yang besar baginya. Demikianlah ibadur Rahman. Menjadi kudwa bagi kita. Kalau kita ingin dikatakan ibadur Rahman, maka kita di antara sesama hamba-hamba Allah tawadhu, berendah diri. Dan kita mengedepankan apa yang diridhoi oleh Allah dan menjauhkan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadur Rahman yang disebutkan dalam ayat. Tidak cukup sampai di situ, mereka pun berdoa. Dan tentunya doa ini adalah doa yang diajarkan juga kepada kita di dalam Al-Quran, dari doa-doa yang layak untuk kita baca, karena ini dibaca oleh mereka, hamba-hamba Allah yang dirahmati tersebut, dan dikabulkan oleh Allah permintaan yang menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang sangat berharap dan sangat berkebutuhan dengan Allah, yaitu ketika mereka dibimbing oleh Allah kepada keimanan dan dijanjikan oleh Allah berupa surga, dengan keimanan tersebut mereka pun berkata, wahai Rabb kami, berikan pula anugerah kepada kami dengan istri-istri kami dan anak keturunan kami, menjadi penyejuk mata bagi kami. Hamba-hamba Allah yang dirahmati tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi dia memikirkan keluarganya. Sehingga kalau dia selamat, dia juga berharap keluarganya selamat. Kalau dia mendapatkan keberuntungan, diharapkan keluarganya juga mendapatkan keberuntungan tersebut. Sehingga tidak luput dia berdoa untuk keluarganya, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada istri kami, anak keturunan kami, menjadi orang-orang yang penyejuk mata kami, dan jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Qala rahimahullah, ini di dalam suratul Furqan ayat yang ke-74, masih bersambungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 63, 65 dan seterusnya. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Berkata beliau rahimahullah, "Fatawassalu bi rububiyatillah ayyahibalahum min azwajihim wa quranaihim wa dzurriyyatihim ma taqarru a'yunuhum bihi wa huwa ay yakunu muti'ina lillahi amilina bimardatihi. Wadhalika dalilun ala anna ta'atallah qurratu a'yunihim wa mahabbatahu na'imu qulubihim. Faqawiyat hadhihi al-hala ila an sa'alu Allah ta'ala ay yaj'ala qurana'ahum bi hadhihi al-hala al-kamilah. Wadhalika min fadlillahi 'alaihim. Mereka hamba-hamba Allah yang dirahmati ini pun bertawassul dengan rububiyah Allah kembali agar Allah menganugerahkan kepada mereka, mengkaruniakan kepada mereka dari istri-istri mereka, teman-teman dekat mereka, keturunan mereka, menjadikan mereka, menganugerahkan kepada mereka sebagai mataqarru a'yunuhum, suatu yang menyejukkan pandangan mata mereka. Bagaimana menyejukkan pandangan mata mereka ini? Wa huwa ayyakunu muti'ina lillah, yaitu istri-istri mereka, teman-teman dekat mereka, ataupun anak istri mereka, atau keturunan mereka, Allah menjadikan mereka muti'ina lillahi, mereka menjadi orang-orang yang mentaati Allah pula. Amilina bimardatihi, mereka dijadikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah orang-orang yang beramal, beramal dengan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau beramal dengan apa yang Allah ridhai, beramal dengan apa yang Allah ridhai. Wadhalika dalil, demikianlah penunjukan bahwasanya ketaatan kepada Allah merupakan penyejuk mata mereka dan merupakan kecintaan yang menyejukkan kalbu mereka. Maka faqawiyat hadhil hala, menjadi mantaplah keadaan ini sehingga mereka meminta kepada Allah agar menjadikan semua teman-teman dekat mereka, semua orang-orang dekat mereka, anak istri mereka, mereka meminta kepada Allah agar mendapatkan keadaan yang sempurna ini, bihadhil halal kamilah. Dan tentunya, wadhalika min fadlillah alaihim, dengan anugerah Allah ini kepada mereka, inilah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, betapa baiknya keterangan-keterangan ini. Pertama, membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati. Yang kemudian dengan hamba menjadi hamba Allah yang dirahmati, kita pun mendapatkan tentunya keselamatan, keberuntungan. Lantas kemudian ternyata dari sifat hamba-hamba Allah yang dirahmati ini bukan orang-orang yang memikirkan hanya dirinya sendiri. Bukan orang-orang yang hanya melihat keberuntungan untuk dirinya sendiri. Tetapi mengajarkan dia untuk melihat sekitarnya dari orang-orang yang dia cintai. Bagaimana orang-orang yang dicintai ini juga taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, sehingga mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Karenanya itu, satu jalan yang paling baik bagi mereka adalah meminta kepada Allah dengan doa. Ini yang pertama, meminta kepada Allah dengan doa. Sehingga kita kalau menginginkan seperti mereka ibadur rahman, dan menginginkan orang-orang terdekat kita, teman-teman terdekat kita, dari anak istri kita, dari siapa yang kita cintai, sama-sama mendapatkan apa yang kita dapatkan dari keimanan, dari kebaikan, dari hidayah, maka yang mesti kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan berdoa ini menunjukkan kita adalah ibadur rahman. Kita adalah ibadur rahman. Meminta agar Allah memperbaiki anak-anak kita, istri kita, agar mereka mendapatkan hidayah, anugerah, taufik, agar mereka dibimbing oleh Allah, berpegang dengan agama Allah. Karena bahagianya seseorang akan menjadi sempurna, dan bahkan kebahagiaan itu bisa kurang apabila anak istrinya mendapatkan hidayah, dan akan berkurang apabila anak dan istrinya tidak mendapatkan hidayah. Akan menjadi indah kehidupan di dunia itu apabila mendapatkan dirinya, keluarganya, anak istrinya mendapatkan hidayah Allah, sehingga mereka bersama-sama berjalan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Bukanlah dari hamba Allah yang dikatakan ibadur rahman apabila dia tidak menginginkan anak istrinya baik, tidak menginginkan anak istrinya mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik. Tetapi dari sifat ibadur rahman, dia membimbing, dia meminta kepada Allah pertama kali agar anak istrinya mendapatkan taufik, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah, taufik, berpegang dengan agama Allah, beristiqamah di atas agama Allah, kokoh di atas agama Allah. Demikianlah ibadur rahman. Kemudian tentunya, kalaupun di sini tidak disebutkan, tetapi dengan keterangan yang lain kita mendapatkan tambahan keterangan bahwa berdoa meminta kepada Allah agar anak istri kita mendapatkan hidayah, keselamatan, mendapatkan taufik, anugerah, tidak luput pula kita menjalani asbab yang lain, yaitu mengupayakan dan mengusahakan bimbingan tarbiyah langsung kepada mereka. Baik kita mentarbiyah secara langsung dengan apa yang kita ketahui dari ilmu yang benar, ataupun mungkin membimbing mereka dengan tarbiyah di sisi orang-orang yang bisa membimbing dan membina mereka dari para ulama, dari para salihin, daripada muallimin al-khair atau murabbin yang rabbani. Karena ketika tidak dijalani sebab yang kedua ini pula, menjadi tidak sempurna permintaan kita kepada Allah, namun kita tidak memberikan bimbingan kepada anak istri kita, sehingga kita biarkan istri kita tidak mengerti agama. Kita tidak punya kepedulian, tidak punya tanggung jawab mengajarkan kepada anak istri kita agama. Tidak ada kepedulian membimbing mereka. Tidak ada kepedulian mentarbiyah mereka. Tidak ada kepedulian untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan. Maka tentunya tidak akan didapatkan sempurnanya doa tersebut. Karena itulah Rasulullah berdoa meminta kepada Allah agar diperbaiki, dianugerahkan kepada beliau, diperbaiki keluarga beliau. Beliau tidak lepas membimbing, membina, mentarbiyah, mengarahkan anak istri beliau kepada hidayah, kepada agama Allah. Demikian hamba-hamba Allah yang lain, sahabat, ibadur rahman, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka memberi bimbingan kepada anak istri mereka. Dan kalau mereka tidak dapat memberikan bimbingan secara langsung, mereka mengarahkan agar anak istri mereka mendapatkan bimbingan dari yang lainnya, dari orang-orang soleh. Dari orang-orang yang bisa membimbing mereka, dari pendidik-pendidik. Bagaimana para wanita tabi'in mengarahkan anak-anak mereka kepada Aisyah untuk belajar. Bagaimana para wanita sahabiyat tabi'in juga diarahkan oleh suaminya untuk belajar di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan dan membuktikan sebuah contoh bahwa keinginan untuk mendapatkan anak istri yang baik sesuai dengan apa yang kita minta dengan doa, tentunya dengan menjalani sebabnya, yaitu kita memberikan bimbingan kepada mereka. Adapun selanjutnya apakah Allah memberikan hidayah atau tidak, itu adalah hak Allah. Yang jelas kita sudah menjalani sebab-sebabnya. Memberikan bimbingan mereka, mentarbiyah mereka, mengajari mereka. Jangan ada sifat acuh tak acuh kepada anak istri kita. Jangan ada sifat cuek dengan anak istri kita. Jangan ada sifat tidak peduli dengan anak istri kita. Mau jadi apa urusannya. Yang pokok saya dapat hidayah Allah. Tidak demikian. Itu bukan ibadur rahman. Tetapi ibadur rahman selalu serius memikirkan dirinya bagaimana dia dapat hidayah, bagaimana dia mendapatkan taufik, dan dia memikirkan dirinya, memikirkan anak dan istrinya bagaimana mendapatkan hidayah, bagaimana cara mengarahkan dan membimbing mereka. Ini sifat ibadur rahman. Karena itu, kalau kita cocokkan dengan hadis Rasulullah, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in an ra'iyatih, atau kullukum, setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian adalah pemimpin yang akan ditanyai siapa yang berada di bawah kepemimpinannya. Ar-rajul ra'in an ahli bait an zaujihi wa ahli baitihi, seorang laki-laki merupakan pemimpin terhadap istrinya dan keluarganya, dan akan menjadi penanggung jawab yang akan ditanyai oleh Allah. Demikian pula istri menjadi pemimpin dan penanggung jawab yang akan ditanyai oleh Allah berkaitan dengan anak-anak suaminya, harta suaminya. Maka menunjukkan bahwa adanya bentuk upaya pembimbingan kepada siapa yang berada di bawah wilayah tanggung jawab seseorang. Kalau dia adalah suami, bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Kalau dia adalah istri, bertanggung jawab terhadap anak suaminya dan harta suaminya. Masing-masing akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibadur rahman, sebelum datang pertanyaan itu, mereka memberikan bimbingan pembinaan kepada keluarganya dengan seraya meminta berdoa kepada, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia peduli, dia memiliki tanggung jawab kepada perbaikan pendidikan, terbiah, hidayah, rasyad kepada siapa yang menjadi tanggungannya. Kalau dia dari orang yang berkeluarga, tentunya dari anak dan istrinya. Sehingga kalau dia meminta, ya Allah, jadikanlah anak istri kami menjadi qurratu ayun bagi kami, maka niscaya tentunya setelah dia memberikan pembimbingan, Allah pun insyaallah ta'ala akan mengabulkannya. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa tentunya juga adalah amalannya ketakwaan. Maka niscaya insyaallah ta'ala Allah akan menjadikannya, mengabulkannya, karena mereka telah merealisasikannya. Demikianlah. Tidak sepantasnya kita mengatakan terserah mereka, mereka mau memilih apa, saya mau memilih ini, mereka mau memilih ini, urusan mereka. Tidak demikian. Ibadur Rahman peduli terhadap dirinya dan peduli terhadap anak istrinya. Demikian untuk sementara. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan tentunya keterangan-keterangan di sini kita harapkan memberikan bimbingan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.